إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثات في الدين بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal. Raihlah keberkahan ilmu dan amal dengan kebersamaan kita bersama para ulama. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, keberkahan umat, keberkahan kita semua, keberkahan di dalam ilmu dan amal ketika kita bersama para ulama. Kalau para sahabat dahulu mereka mendapatkan keberkahan ilmu dan amal karena mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul telah meninggal dunia. Rasul telah meninggalkan kita semua. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar ayat 30, "Innaka mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, wa innahum mayyitun. Dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Sesungguhnya kita akan mati sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita semua. Dan kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirannya tentang ayat ini, dia mengatakan, kullukum la budda an yamut. Semua kalian pasti akan meninggal dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendahului kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersama kita semua. Namun wahai kaum muslimin, masih ada pewaris-pewaris para nabi. Masih ada para ulama yang meneruskan dakwah para nabi, dakwah tauhid dan menjauhkan umat dari kesyirikan, dakwah la ilaha illallah. Dan Allah akan mengutus di setiap 100 tahun sekali mujaddid, ulama yang memperbarui agama ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam sahihnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala rasi kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinah." Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini umat Muhammad, di setiap 100 tahun sekali seorang yang memperbaharui agamanya Allah Azza wa Jalla. Para ulama akan terus ada di setiap zamannya. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, Rasul sudah meninggal dunia, tapi walhamdulillah para ulama masih bersama kita semua. Para ulama lah yang akan mengajarkan kepada kita ilmu dan cara beragama yang benar, sehingga keberkahan kita semua di dalam ilmu dan amal ketika kita bersama para ulama. Kalau seandainya kita enggak bersama zatnya langsung, paling tidak kita bersama kitab-kitab para ulama yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita semua. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya adanya para ulama bersama kita atau kitab-kitab para ulama yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita yang dikaji setiap pekannya merupakan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla yang wajib kita bersyukur dengannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian semua bersyukur, jika kita semua bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Jika tidak, maka kita akan mendapatkan azab Allah yang pedih. Dan untuk ini, wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah berkata dalam kitab Ar-Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, dalam mukadimah kitab tersebut Imam Ahmad berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi jala fi kulli zamani fatatin minar rusul baqaya min ahli ilm. Segala puji bagi Allah yang menjadikan setiap setelah zamannya Rasul masih ada ahlul ilm, para ulama di setiap zamannya. Yad'una man dola ilal buda, yang para ulama tersebutlah yang mengajak orang-orang yang sesat kepada petunjuk. Yasbiruna minhum alal ada, yang para ulama itulah bersabar di dalam dakwanya dari gangguan-gangguan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhyuna bi kitabillahil mauta, yang para ulama itulah kata Imam Ahmad menghidupkan orang-orang yang hatinya mati dengan kitab Allah azza wajal. Wa yubashiruna bi nurillahi ahlul amal, dan para ulama lah yang memberikan petunjuk dengan cahaya Allah kepada orang-orang yang buta mata hatinya, buta dari petunjuk Allah azza wajalla. Dan para ulama lah yang memberikan petunjuk untuk orang-orang yang buta mata hatinya dari petunjuk Allah. Maka min qatilin li iblis qad ahyuhu, kata Imam Ahmad, dan betapa banyak orang yang telah terbunuh agamanya, terbunuh mata hatinya sehingga sesat dia dan disesatkan oleh iblis, dihidupkan oleh para ulama. Wa kam min dalin tayyi qad hadu, dan betapa banyak orang-orang yang sesat dari jalan Allah, para ulama yang menggiring mereka untuk kembali kepada petunjuk Allah azza wajalla. Wahai kaum muslimin, kenikmatan yang besar ketika kita bersama para ulama kita semua, dan para ulama akan terus ada di setiap zamannya, dan keberkahan ilmu dan amal kita semua ketika kita bersama para ulama kita semua. Semoga kita semangat di dalam kebersamaan bersama para ulama. Kalau enggak bersama zatnya langsung, paling tidak bersama kitab-kitab para ulama yang sudah dikaji atau yang akan terus dikaji oleh ustaz-ustaz kita semua. Semoga ini menjadikan kita semakin dekat sama Allah azza wa jalla, semakin berkah ilmu dan amal kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروا. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, jasa kebaikan para ulama kepada umat Islam ini sangatlah besar. Tetapi umat Muhammad, umat Islam, mereka semua sangat jauh dari petunjuk di dalam menghargai para ulama, sehingga mereka menyimpang dari jalan Al-Quran dan Hadis, dari jalan petunjuk dalam memuliakan para ulama. Sehingga ada umat yang meremehkan para ulama. Sehingga mereka mengatakan gak butuh dengan para ulama. Mereka manusia pun, kita juga manusia. Mereka bisa mengenali agama, kita juga bisa mengenali agama. Mereka gak butuh dengan para ulama. Sehingga mereka itu meremehkan para ulama. Gak mau mengambil petunjuk dari para ulama. Dan mereka pun menyimpang. Dan ada juga orang yang ghulu, berlebih-lebihan dengan para ulama atau wali-wali Allah atau orang-orang saleh, sehingga mengangkat derajat mereka melebihi derajat yang sesungguhnya. Sehingga mereka jadikan para ulama atau wali-wali Allah tersebut sebagai pelantara agar mereka dapat hajatnya di sisi Allah, sebagai pemberi syafaat agar mereka mendapatkan pengkabulan doa dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah perbuatan kesyirikan. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak ridho disekutukan baik dengan malaikat ataupun nabi, apalagi para ulama yang tentunya kedudukannya di bawah malaikat dan nabi. Dan Allah tidak ridho disekutukan dengan siapapun juga. Sehingga kita wajib menyambut dakwanya para ulama, yang para ulama pewaris para nabi, yang dakwanya para nabi, dakwanya adalah tauhid dan menjauhkan umat dari kesyirikan. Dan kita harus menyambut dakwah para ulama dengan semangat mempelajari faedah-faedah tauhid, sehingga kita bisa bertauhid. Dan selalu kita belajar kepada para ulama sehingga kita mendapatkan faedah-faedah kesyirikan, sehingga kita bisa menghindarinya. Tentunya itu semua bisa diraih ketika kita bersama para ulama. Kalau bisa langsung sama zatnya, walhamdulillah. Jika tidak, paling tidak kita bersama kitab-kitab para ulama yang sudah dikaji oleh ustaz-ustaz kita semua. Dan Allah enggak ridho dengan kesyirikan. Dan siapapun yang berbuat kesyirikan, yang menjadikan sekutu bagi Allah yaitu para ulama, maka Allah tidak akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Kata Allah Azza wa Jalla surah Al-Maidah ayat ke-72, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, mensekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah akan haramkan bagi dia surga, wa mawahunna, dan tempat dalam api neraka, wa malil zalimin min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim dan kesyirikan kepada Allah. Persekutukan Allah dengan malaikat, dengan nabi atau dengan orang soleh merupakan kezaliman yang sangat besar, dan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, raihlah keberkahan ilmu dan amal bersama para ulama dengan tanpa meremehkan mereka dan dengan tanpa ghulu kepada para ulama. Dan inilah jalan pertengahan yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, oleh manhaj salafus saleh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, innaka Hamidum Majid, innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma aizal islam wa tauhid wa sunnah wal muslimin wa ahli sunnati ya rabbal alamin, wa adil syirka wal bid'ah wal musyrikin wa damir a'da' din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duarina wa asli aimatana wa wulata umrina ya rabbal alamin. Rabbana zayyana bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadullah, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, aqimus shalah.